Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa fi nasta'inu ala umurid dunya wa ddin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Untuk ibu di bang. Wakola Badum. Waminan nas. Dure kalau Badum tu. Waminan nas. Wa minan nasilan iku setengah saking ulama man utawi wong kala kang berpendapat sapa man ingkana lamun ana iku qad ruwiya teman-teman den riwayatno apa ana ucapane kanjeng Nabi iku kodo mutusno sapa kanjeng Nabi bi kafaratin kelawan hukum kafarat bil iftari sebab muka poso wa bi syuf'a lan hukum sub'ah wis ya ngerti ya wingi sub'ah ya lil jari kanggone wong tangga talaka mongko berhubungan kata Allah kota kenapa sih ini lam yud'a mongko ora kena den arani fihi ing dalem kodok opo al umumu umum setengah saking wong ulama iku memberi tafsilan nek pancen kanjeng Nabi ku memberi keputusan mutusno wong sing poso kudu kafarat moga poso kudu kafarat sub'ah ku ya mung kanggone tangga iki gak kena diarani umum tapi wae kana lamun ana lha tafsilan berarti ya wae kana lamun ana sapa nabi iku kot ruwa temen wae kana lamun ana apa kelakuan iku kot ruwiya temen-temen den riwayatno apa ana usatene kanjeng Nabi ku kodo mutusna sapa kanjeng Nabi bi annal kafarata tegas kan bi annal kafarata kelawan sak temene kafarat iku fil iftari ing dal muka wa bi anna syuf'ata lan kelawan sak temene hukum syuf'ah iku li jari kedhe tangga tala komongko berhubungan apa kodok uhu oleh mutusna nabi bi umumi kelawan umumi keputusan nah pancen riwayat mau kafaroh kanggu muka sub'ah kuwi kanggu tonggotok iku tidak bisa diaran umum tapi nek keputusan riwayat mau memutuskan kafarot iku di dalam hukum kafarat itu untuk di dalam muka kafarat iku kanggo muka sub'ah iku kanggo tangga nek ngono berarti ana hubungane iki anu lho mulak malike bahasa tok iki bolak-balik bahasa. Nek sing arep qadha bi kafaratin bil iftar. Ngekeki hukum kafarat mergo polahe iftar. Hukum sub'ah kanggo tangga. Nek sing iki al kafaratu fil iftar. Kafarat ora hukum lho ya. Kafarat di dalam hukum di dalam orang yang muka untuk menghukumi muka. Kafarat untuk menghukumi yang muka. Sub'ah untuk tetangga. Nek ngono iku berarti ana hubungane karo umum. Ya artine mbok piye aku ya rada bingung iki. Rada bingung. Lapate nganggo bahasa Arab. Iki ngene iki lho pentinge kurup jari ku. Kurup jari pentinge ngene ya. Coba. Ayo padha diangen-angen bareng. Wa minan nasi mangkola ingka nakot ruya annahu qada bi kafaratin. Pak ya. Ngono iki piye? Memutuskan hukum kafarat. Kafarat mau bil iftari diakibatkan muka. Ya toh? Wa bisyub'atilan memutuskan hukum sub'ah lil jari untuk tetangga. Kan ngono. Nek ngene iki artine ngene. Iki ngene iki mergo ana lapat sing disimpen. Hukum kafarat diputuskan oleh Nabi khusus kanggone wong sing muka. Lho ngono lho, cara gampangane ngono. Ya ta? Lah hukum sub'ah diputusno dening Kanjeng Nabi untuk kanggo tangga. Paham? Ini tidak bisa dikatakan umum, tidak ada hubungannya dengan umum. Gak kena diarani umum. Tapi nek riwayat mau kafarat, hukum kafarat untuk muka sub'ah untuk tetangga lain kan? Jadi nek mbok manani gak nganggo kata-kata khusus. Ngene iki teko ndi? Teko penyelidikan lafadz wae. Mulak malike huruf jar. Kafaratin bil iftar ngono iki wis pengaruh. Tapi kalau dikatakan kafarat itu hukum di dalam muka. Ya ta? Sub'ah iku untuk tangga. Nek ngono tak alako bi umum iki. Iku nek diterjemahno bahasa Indonesia. Dadi ngarep kudu nganggo khusus. Mergo engko bape engko kita itu masuk ning gone balagho engko. Masuk ning gone balagho takdim takhir iku kanggo. Nganggo ibarat isim nakira, nganggo ibarat isim marifat. Li anadzalika karena sak temene mengkono-mengkono riwayat utawa keputusan iku hikayat tukolin gambarno ucapan mengapa itu kalau dikatakan umum padahal umum itu kanggone kanggo mung kanggo lafat kan nek kodok kan tidak bisa dikatakan umum keputusan tidak dikatakan umum afal tidak bisa dikatakan ngaruh kan ngono ya lah iki lho ana kodok kok dipadat dikarani umum. Ya li anna dalika hikayatu qaulin. Keputusannya menggambarkan ucapan. Wawin anas. Mulane faka annahu mongko kaya-kaya sak temene Nabi ukola dawuh sapa kanjeng Nabi. Al kafaratu fil iftar. Al kafaratu taikum kafarah iku fil iftari ing dalem masalah muka. Ya. Kaya-kaya ngono. Wa syub'atu utai syub'ah iku lil jari kanggo tangga. Wes. Iki bab-bab ngono. Jadi kalau kemarin itu dikatakan bahwa lapat yang umum, umum itu adalah lapat, ada lapat yang di, memang dibentuk untuk menunjukkan arti umum. Saiki nek dudu lapat perbuatan atau keputusan, diarani umum atau gak? Kaidah umum menyatakan itu tidak bisa layak tadil umum, tidak bisa diartikan umum. Lalu itu diperkirakan. Lah pasun ini wa qadha wa kata lika al qadha ya fil ayat kan bab-bab keputusan. Mergo umum iku sifate ucapan lafat. Wa qala lan dawuh sapa baturum. Sebagiannya nas in ruwiya lamun den riwayataken apa ana usah temene nabi ku kana ana sapa nabi ku yakti gawe keputusan sapa kanthi nabi ta'alaqo mongko hubungan apa apa apa dalika gawe keputusan iki bi umumihi kelawan umume keputusan. Malah ana maneh. Nek kanthi nabi gawe suatu keputusan, itu berarti hubungan dengan umum. Jadi malah iki malah enggak ada tafsilan sawangane. Li anadzalika krana sate mongkono kodho iku lidawa. Untuk selamanya. Kujae ala taro, apa to gak weruh sira nek anahu saat temene kelakuan iku yukalu. Bisa diucapkan fulanun kana yakrit daif wa yasna'ul ma'ruf. Fulanun utai fulan iku kana ono sop fulan iku yakri nyugui sop fulan ad-daifa ing tamu wa yasna'ulan agawe sop fulan al-ma'rufa ing kebagusan. Ngeniki berarti kata-kata sing koyo ngeniki ikan nyeritano memberi keputusan, memberi natijah. Fulan ku tukang nyuguh tamu, tukang gawe bagus. Ngene ku umum. Artinya umum iki piye se? Umume kapan nek gawe bagus dek? Ketika nyuguhi tamu. Yo kang ngono. Lah kang ngono, nek nyuguhi tamu kan dua lafal, dua contoh. Kapan dek nyuguhi tamu? Lah kapan bae? Kapan bae? Nek menurut kola badum iki mau ya. Ta'ala kok bi umimi. Nek ana kata-kata ngono iku, polan iku tukang nyuguh tamu. Berarti umum. Tegese umum, tamune sapa ae, kapan ae wektune. Paham ya? Sekalipun iki ya termasuk kodok utawa kikayah. Napa ya? Bakala lan dosa Allah Ta'ala wa kana ya'muru ahlau bisholah. Wa kana lan ana sapa Yahya iku ya'muru perintah sapa Yahya ahlahu ing keluargane bisolati kelan salat. Kapan nek perintah salat? Kapan bae? Umum kan iki? Umum kan iki? Ngono menurut iki. Tapi wa arada lan mengendaki jawab batu mun atikroro ing tikror. Tapi saat temene umum mau yang dimaksud adalah tikror. Mulane nek manane lapat kaya ngene iki. Nenggone balako kono lak yo dianu ta. Ana fi'il mundhari iku lil istimrar iku lak ana faida istimrar. Fi'il mundhari wa kana ya'muru ahlau bisalah. Wene manane kudu ngene, wa kana lana suraya iku ya'muru selalu perintah. Selalu perintah. Podho karo sing dhuwur, polanun yakrit doe, polan selalu. Itu bukan namanya bukan umum, tapi sak temene iku tikror. Ngoten lho. Tikror. Mergo apa? Ngene iki cerita bukan lapat. Lagi-lagi kalau kita menyelidiki di sing lapat yang menunjukkan umum tidak akan menemukan we. Tapi sementara di sana rumus terutama umum itu ada lapat tersendiri kan ngono iki. Masalahnya kan begitu. Jadi ini kan cabang dari wakadhalika al-qodoya. Cabang itu baikku. Nggih. Intine teng riku. ngene iki ya jenenge gak umum tapi ya tikror. Tikror iki siji maneh kok. Selalu. Sekalipun niku gak ono kata-kata selalu nih, wa kana ya'muru ahlahu bisalah. Dia selalu perintah. Iki engko nang gone balakoe kono engko. Bukan maneh jajal. Piye iso tik piye eling ta? Aku bapak pesaku dhewe celali yen bape, tapi aku eling. Dadi ana kabar istimrar iku ana. Mbok sing jek sekolah-sekolah iku kepo. Mbok eling mbok. Wasahihu utahe menurut kol kang sokeh iku ana satene kelakuan iku lafaroko ora ana perbedaan. Apa ayakuna yen to ana apa kodok iku bilabdi inna nganggo lapat inna au gairihi utawa liyane inna. Lianahu kena saat temennya kelakuan iku kot yurwa temen-temen dan riwayatno opo labdo tu inna lapat inna fil kodoi ing dalem masalah kodok bimaknal kukmi kelawan nganggu artine gawe keputusan ngunuki tambahi inna uto inna yuk kaono perbedaan nih gak ono perbedaan nih fil kisoti ing dalem bimakna al-hukmi yang dalam makna ini ngukumi fil kisoti yang dalam cerita al-maqdiyah kang diputusno apa fiha yang dalam kisah walayak ketadilan ora nuntut apa kodok mau al-hukma ing ngukumi fi ghairiha ing dalem liyane kisah. Jadi nek satu kisah itu berarti tidak bisa menyangkutkan yang lain. Tidak bisa menyangkutkan yang lain. Apa nganggo lapat ina utawa nganggo lapat ina nek kisah wong iku ya wong iku wae. Artine ya keputusanmu ya nenggone kisah tok iku, tidak anu. Ya kaya ngarep mau misale wakana ya mulo lebih salati berarti yo kanggo Yahya tok. Ora kanggo liyane. Wala faraka lan ana perbedaan aidon klan maneh baina ayakula ing dalem antara yen to dawuh sapa nabi kana ayakulan yen to dawuh sapa nabi kana nganggo lapat kana kliru-kliru rawi ya dawuh sapa rawi kana ing lawat kana mereka kana nabi ngono ya kana nabi innan nabiya nek inna kan anna nabiya utawa innan nabiya ngono nyeritano wa baina ghairi lan liyane lawat kana li anau kurang sakne kana wa ini ketado senajan to nuntut apa kana atikroro ing berulang kali ila annahu selalu tikror itu selalu ngono mang manane ila anau kejaba sak temne kelakuan iku ya juju mungkin apa ayakuna yen to ono apa atikroru oleh tikrar oleh berulang kali tikrarmu ala sifatin makhsusatin ing ate sifat-sifat tertentu sekalipun kana itu memang menunjukkan bisa-bisa mendorong memberikan arti tikror tapi ora kok berarti tikror secara umum enggak tapi pada sifat-sifat tertentu saja. La yusyariku kan ora bisa nyekutoni hak ing sifat maksusah fihi ing dalem tikrar apa sairu sifati sekabene pira-pira sifat. Iki nek riwayate nganggo kana. Sekalipun kana, ya kana mau maknane makna tikror, tapi tikrone gak sembarang tikror, tapi hanya sifat-sifat tertentu saja. Contohnya sayangnya gak ono. Sayangnya gak ono. Ya misalnya yo mau maneh wa kana ya'muru ahlu alau bisolat. Iku ya sifat-sifatnya ya sifat tertentu saja kok. Ora kok berarti apa ya sembarang sifat ya'muru alau bisolat yo gak mungkin iku lho ngono. Sifat-sifat tertentu kabeh. Ora kok secara umum. Pancen-pancen anu ya kodok kisah karuan lapat ngono. Kita itu bisa-bisa melihat. Mulane tinggal perkilapan iku ya pola ya ngono. Keputusan. Jadi intine bagaimana mengenai keputusan dan kisah. Iku apa ya kena diarani umum mengingat kisah dan umum iku ya kena dilapatno. Lah ngono lho. Tapi yang jelas tidak. Yang jelas tidak. Mereka umum itu mempunyai lapat. Mau untuk lapat yang diciptakan untuk umum itu sendiri. Bun ya? Bun tak? Lo paham toh gak artinya? Eh? Bulet. Ya bulet lah ini. Jadi kawan-kawan ngaji ini gak kilat pun aja, gak gelem. Pokoknya intinya umum itu lapate kodo ya bisa orang no ceritanya umum peristiwanya itu sendiri peristiwa secara khusus kok lu ngune lu titik lu panjangnya ngaji ku ngaji lapat panjangnya bulet bulet padahal aku persiapan apa mana gak persiapan eh paslon utawi iki kono pasal. Wa katalika lan iku kaya mengkono-mengkono apa? Eh? Kuwi kaya opo? Ora kena diarani umum, repot. Al mujmalu utawi lapat kang mujmal ya. Repot maneh we. Global. Ngene iki ya, eh utek iki lapat ya. Laki-laki lapat. Kalau kita itu kata-kata, kalau kata-katamu berarti kena dipahami. Ngono. Tapi nek kalau kita itu berdasarkan lafaz, ya iso. Tapi nek berdasarkan kata-kata, omongan, keputusan dan lain sebagainya gitu. Kita itu enggak bisa membedakan. Al-mujmal minal qawli songko. Dadi ngene. Ngene bab usul fikih iki. Ana sing jenenge mujmal, ana sing jenenge mubayan, ya ta? Ana sing jenenge mutlak, ana sing jenenge mukoy. Mukayat. Lho ngono lho. Dadi engko ana umum gandengane khusus, mutlak, mukayat, ana kayite. Mujmal bayan, dohir, takwil, muawal. Ana iku lapati mirip-mirip. Mirip-mirip. Mulane tempo hari saya terangkan satu lapat itu boleh pakai nama itu semua, boleh jadi. Karena sudut pandangnya itu lain. Dari sudut sini kaya umum, tapi dipandang dari sini kaya mujmal, lho ya toh. Di pandang dari sini kok mutlak, Masian. Gitu loh. Tidak bisa dikatakan umum lapat yang mujmal minal qawli al-muftaqiri kang butuh ila itmarin ila itmari ngono ya maring nyimpene mujmal layudda'a kang ora kena den arani fi itmari ing dalam simpenane mujmal opo al-umumu umum lapat iku ana sing lapane mujmal yang membutuhkan penyimpanan sadurunge contoh iki dihadapkan biar paham innamal a'malu binniat secara keseluruhan ya jadi preteli lho iku secara keseluruhan sak kalam iku innamal a'malu binniat itu namanya mujmal. Karena lapat itu butuh itmar. Innamal a'malu ki apa innamal amu innamal a'malu sak temene rusak ya amal utawa sak temene saya amal utawa sak temene api ya amal utawa sak temene elek ya amal. Iki kan beberapa ini namanya mujmal al-muftaqir ila itmar. Nggih. Lah itmarnya ini tidak dikatakan bisa kiraan umum, ya digowo kabeh lah gak apa-apa, gak iso. Ya, ini amal amal punya apa tak mana nih rusak amal tak karepku toh. Gak iso ngono iku. Wong ki umum, gak iso diarani umum. Pasti ada. Pasti yang dituju khusus itu. Tidak semua. Wis tak gawa kabeh apa sing rusak, apa sing sah, ora iso ngono iku. Malah kacau engko. Gak iso ngamal pisan ngono. Ngerti ya? Khusus tapi kita anggap belum tahu mana yang dimaksud khusus itu. Tapi yang jelas di sana banyak. Tapi banyak itu tidak bisa dipakai semua. Oh, karena tidak layak tadil umum. Ngertas? Bon. Wadhalika. Wah dalika utai mengkono mengkono contoh nih, iku mislu koli azza wa jalla. Sepadane dawe Allah azza wa jalla. Al hajju ashurum maluma. Al hajju utai haji, iku ashurun. Piro piro ulan maklumatun ya. Kang dimaklumi, kang diketahui. Haji iku. Nek gone ulan-ulan yang sudah ditentukan. Apa ulane? Hah? Apa ulan haji? Hah? Ora iso, salah. Sawal selo besar. Iku bulan haji, artine mlebu ulan sawal ihram haji wis sah. Lak duwa ngono karepmu nek pengen dawa. Tapi nek ulan poso durung sah. Iku artinya asyurun maklum. Mereka bulannya sudah memasuki bulan haji. Ngertas? Asyurun maklumat ya sawal, selo, besar sampai akhir hari tasrek. Ikhram untuk haji saliyane bulan telu enggak sah. Nek pengen duwa ya berangkat sawal, ikhrama ning wulan sawal. Dadi sampe ndur dijau cek ikhram. Iku sah artine. Mergo apa? Bulannya sudah haji. Lah lafat kaya ngene iki jeneng mujmal. Kata-kata haji ku apane sih sak temene? Apa wajibe haji? Apa rusake haji? Lho rusake haji ku asur maklumat. Apa wajibe haji? Piye sih? Ini kan beberapa kemungkinan. Yo kabeh lah gak iso. Gak boleh kabeh iku. Wong gak umum kok. Gak umum kok. Al hajju asyurum maklumat. Fa'innahu mongko sak temene al hajju asyurum maklumat iku ya taqiru butuh ila itmarin maring nyimpen. Bapakdhum mongko iku mongko utawi sebagiane ulama yutmiru nyimpen sapa ulama waktu ihramil haji asyurum maklumat utawi wektune ihrame haji iku asyurun pira-pira ulan maklumatun kang ditentokno. Bapakdhum lan sebagian ulama iku yutmiru nyimpen sapa bapakdhum waktu afalil haji utawi lha nyimpen lah kata-kata al-hajju ngarepe kono simpen lapat yang idi idmar di situ ora kok diartine kaji ngono kaji ulum lak bulan dan diartine kaji lah kaji ulum iku asmur maklumat umum ngono ana sing ngarani afalul haji kelakuane kaji iku asyurum maklumat. Lah apa maneh? Mbok apa maneh karep loro kuwi umum kan. Umum kan amma saya ini kan ya wis umum kan iku. Apa ya dimanani ihramul haji apa waktu afalil haji? Fal hamlu monggo te ngarahno alihi ma ing atase kedua-duanya iku layak juga enggak mungkin. Piye nek mengalami? Lah nek kowe ngalami yo lene mukum nang arep apa nganggo ulan apa kowe? Hah? Ikram dak mari ngono. Hukum nang arep asur maklumat kok. Padahal buka Arafah itu mah muayyad, ditentukan harinya, ya kan? Ya hari Arafah. Afalul kaji gak iso, hari afalul kaji lho. Ini harus satu saja. Kertas. Oh, nek ngono afalul kaji gak iso. Oh, nek ngono ikhramul kaji, oke. Yo afalul kaji, yo ikhramul kaji gak iso, jelas e gak iso. Piye nek nglakoni? Ya ikhram nang ngono lan sawal wong aku ya durung maklumat. Kabeh kelawane kaji yo mbalang sak piturute yo nang ngono lan sawal gak iso le. Berarti nek ngono ikhramul kaji arahe nang ngono to. Al hajju asyhurum maklumat. Mulane nang ngene nenggone ayat terus iran faman farodo fihi nal hajja mes memasuki kelakuan haji ya fala rafa wala fil lain kok neng kono ki ana haji ku telu kata anu ayat iki tapi maknane siji-siji ora kok digasa secara umum ya ora. Bagaimana lo? Iya. Delane tafsir mana ne opo ae? Eling ta? Nek al haji asyhur maklumat berarti waktu haji. Asyhur mak waktu haji asyhur maklumat. Famang farada fihi nal hajja berarti apa? Kelakuane haji fala rafasa wala fil wala tidafil. Ing dalam apa lagi sing kelakuan sing arep sing mburi iki pamang faradhu fi hinal haji berarti kewajiban haji berarti bala faradhu fi haji berarti ketika kelakuan haji fal hamlu alaihima diarahkan makna kedua-duanya lah tak gawa kabeh ora iso gak iso le mengharapkan ngono al mutmal minal qail al muftaqir ila itmarin la yudda'a fi itmari umum simpenan mau gak kena jarane umum gak kena mbok gawa kabeh akeh contone inamal amalu biniat ngono mau berarti pengkhususannya ini berpotensi untuk berbeda gak ya ya dalile sing kuat sing ndi kan didukung dalil mulai kemarin itu sesuatu yang belum jelas mau jemal itu ya anak kudumun kan dipukul dalil aku milih sing ini dasarmu apa kowe dasarmu lu gak ngono umpamane wong sing ngarani anu lho aku milih itmar ini saja wis aku sepakat gak melok gak umum lah jadi sing mbok pilih sing di rusak amal oke dasarmu apa ngene innamal amalu sae amal aku milih sae amal dasarmu apa oke boleh kan harus ada menang ya yang itu yang namanya apa namanya potensi hilafnya kan di situ. Penggunaan iya di situ mulane ono iki terus tak terus mana ya? Aku poso koyo ketok mau. Tolong diingatkan. Bal yahmilu alama, lho ngono. Bal yuhmalu balik diarano apa itmar mau. Alama ing atase barang arti ya dulu kang nuduhaken apa adalu dalil ala anahu ing atase satemene ma. Satemene itmar iku yuradu. Apa ma iku yuradu dikarno apa bihi kelawan dalil. Kalau memang jadi kendati dalil itu satu arahan mau, satu dari beberapa kemungkinan yang disimpan, ya kuwi berarti sing kanggo. Ya ta? Lianal umum, kron satemene umum iku min sifatin nadhi termasuk pira-pira sifate ucapan. Mulane fala ya juzu mongko ora mungkin apa dakwa ngarane umum fil maani ing dalem pira-pira makna umum iku kanggo ucapan. Lah nek itmar iku gak ucapan iku. Apa? Tersirat. Oh. Nggih, tersirat. Tersirat. Ucapan ya sing tersurat iku. Lah nek sing apa mau itmar iku apa? Tersurat. Itmar itu tersurat, bukan tersirat, bukan tersurat. Laki-laki lah begitu ya. Laki-laki memperkuat bahwa umum itu adalah lafaz. Laki-laki memperkuat umum itu adalah lafaz. Wa ala hada. Lan ing atase iki laya juzu atau yuh malu alama ya dulu dalil man utawi ana wong ja'ala kang dadekaken sapa man qolahu ing dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la sol tepak ya peringatan keras ini peringatan keras wong gelem maca selawat iku nek krungu sallallahu alaihi wasallam padahal iku selawat. Lho, ya apa sih? Mendukirtu indahu walam yusalli alaiya. Ono kata-kata Muhammad. Lho, kamu ini selawat, kamu itu selawat kowe. Lah nek aku maca sallallahu alaihi wasallam kowe lagi maca ngene kok gak kualik ta ngono iku. Amin. Dadi sing mbok wacan selawat ku bacaan sallallahu alaihi wasallam. Bukan Muhammad e. Lha iku kualekmu ning kene. Gak iya ta? La salata li jaril masjid illa fil masjid wala nikaha illa biwaliyin. Wala uhilla lil masjid al masjida li junubin wala li haidin rufi al qolamu an salasatin nek dimanani la salata ora ana salat unyat gambaran salat nyatane jengkang jengking ngono kok gambarane salat lho lak salat tak jenenge ya li jaril masjid kedue tangga masjid illa fil masjid kejaba ing dalem masjid. Lah kok dia kateran salat nyatane wonge ya rukuk ya sujud mesti ning omah. Kok diarani la salat aku piye lara-larae. Wala nikah ila biwaliyin, wala nikah lan ora ana nikah ila biwaliyin kejaba kelawan nganggo wali. Ngene iki idmar ta gak? Nggih. Jelas idmar. Idmare piye mbok? Lho mbok. La salata sempurna, la salata sah. Oh, ya, boleh jadi kan? Loro minimal loro lah. Ora wis akeh loro lah umum iki cakupannya dua ke atas kok. Wala ukhilla lan ora ngalalno ingsun al masjida ing masjid li junubin kedue wong sing junub wala li haidin lan ora kedue wong sing ket. Ora dikalalno kuwi piye tegese? Orang kekal nanti pangan, wong masjid, tiap no, wih tegese, poti sawang, laka tak itu maring ini. Rufi al kolamu an salasatin, rufiat diangkat apa al kolamu kolam, tegese gak dicatet, apa al kolamu kalam, an salasatin songko wong telu, apa gue al khotok wanisyan lali luput lali khotok nisyan apa wabima ustukrihu alaihi siji umate kanthi nabi ku gak dicatet gak dosa siji luput nomor loro lali nomor telu perbuatan yang dipaksa tidak bisa menghindar khotok ini khotok itu khotok kuwi. Eh? Kebablasan. Ranjarak. Ranjarak. Dan nek lali. Lali panjene. Terkait karo ingatan, kesadaran, lho ngono lho. Lah ya lupa. Lah nek kadang-kadang kita itu kayak membedakan antara lali nisyan karo khotok. Khotok iki mau ya kebablasan mau. Kebablasan. Khotok itu ya yang dituduh sana tapi ternyata salah itu namanya khotok. Dan yang lali itu ya pancene ndolok ra lapo-lapo, lali pancene lho ngono lho. Ya, lali pancene. Iku bedane. Apa sing diangkat? Wa malan barang-barang asbah kang nyerupani apa mah hu ing qaluhu sallallahu alaihi wasallam. Wali. Ja'alan dadekno sapa man mujmalan ya. Nggih. Heh? Nggih. Mujmalan ing mujmal. Dadi mujmal iku fa'ile ja'ala. Wa ala hadza man ja'ala mujmalan mana ae mongko nyegah sapa man minta wal umum sangka ngarane umum fihi ing dalam kaulu orang yang menamakan ini dawuh kanjeng Nabi sing contoh-contoh sing disebutno iku sebagai mujmal maka ini tidak bisa dikatakan umum mujmal. Wa minal fuqaha ilan iku setengah saking fuqaha ya. Mergo kitab lawas iki titik gak pate ono rek. Eh? Eh? Pancen arekku pancen brengkel kok. Ngeyel kae biyen. Aku maca iki durung isore. Nek mu nyemak lho sing keliru, rungokno ta dhisik. Li anau krono sak temene. Krono sak temene man iku yaj alu. Ndadekno sapa man al murada ingkang dikendaki makna, maknan ing makna nggo era madkurin. Iya ta, tepat madkurin ta iku. Nggih. Nggo era madkurin kang maknan ing makna nggo era madkurin kang ora disebut. Waya juzu lan mungkin apa ayurita yento menghendaki sapa man saean ing sesuatu duna saen hale dudu sriji kang liya mulane falaya juzu mongko ora wenang apa dakwal umum ngarane umum fihi ing dalem ma asbahu wa minal fuqaha ilan iku setengah sanging ulama fikih lagek wiki kowe kesusu dhewe mau iki lagekan teko iki nek mu nyemak lho kebanteren ora nek ku maca nek mu nyemak wa minal fuqaha ilan iku setengah sanging ulama fikih man utai wong yaj'alu kang dadekno sapa man fi misli hadza ing dalam sepadan iki didadekno alal umumi ing atase makna umum fi kulima ing dalam saben-saben barang umum mencakup alal umum ing atase mencakup maknane ya dadi umum ya fi mislata alal umum ing atase mencakup nah fi kulima ing dalam saben-saben simpenan ngono yahmilu kang mengandung apa ada hu ing kuluma. Jadi ono maneh orang wa masmun nek wong sing ngarani gadis-gadis mau contoh-contoh gadis sepadane diarani mujmal nek wis diarani mujmal ya gak kena diarani umum mergo sipate mujmal al murad maknan ghairu madkurin wa yaju ayuti sayan duna sayin Mereka nek mujemal iku gak diarani umum. Nek mereka nek mujemal iku jelas yang dikendaki satu arti saja. Hanya saja dia arti yang mana yang dikendaki? Mulane ning ngarep ngono dalal dalilun. Kalau sudah ada dalil baru bisa ditentukan. Semacam ini enggak bisa diartikan umum. Tapi wa semono wong jenenge wong akeh. Setengah sange ulama fikih ngono kuwi diarani kenek diarani umum. Artinya umum apa saja kandungan makna loh, kandungan makna mau bukan lafaz mujmal mereka diarani umum ngono kuwi diarani umum ya kena ngono kuwi ya diarani umum ya kena itmar itmar mau kena kena iso kabeh ngono ya gak salah kok misalnya koyo ngemang ya mereka tapi ngene loh ya Allah ya Rabbi. Aku nyontokno kadang-kadang ya kangen. Ya ora kok kangenan nyontokno, tapi kira-kira paham to, Kak? Saiki tak contohno ngene, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat iku mujmal ya. Ana itmare ya. Tapi kira-kira digawa kabeh ngono kena to, Kak? Bisa. Bisa. Gak iso. Dalam satu amalan tidak akan bisa. Iya. Tapi kondisinya kan berbeda-beda bisa iya. Loh ya iya. Satu amalan bisa juga loh misalnya ini innamal amalu biniat sebenarnya sah dan tidaknya ngamal loh ayo oleh birogi lah ya loro kan berarti kan mencakup itu tergantung niat umum kan kalau begitu bisa mencakup dua. Lo kene mutlak disalahno ya gak iso ya. Iya ta gak? Wa minal fuqaha ilmu ngono lho, mutlak salahno gak iso kan. Berarti apapun harus tahu dasarnya. Apa? Ya paham lah pokoknya. Kudu bisa memahami. Jadi menyalahkan itu kalau memang sudut pandangnya sempit itu memang siapapun akan mudah menyalahkan. Tapi kalau sudut pandangnya luas, ya enggak ada masalah kan. Mulanya dari wong yo sing sudut pandangnya luas, ya tidak mudah menyalahkan. Terus adik, contohlah sholatan di jaril masjid itu cenderung umum atau mujmal? Mujmal ngono. Kalau dikatakan umum? Kalau dikatakan umum, sholatmu nang omah gak sah. Lebu juga. Mereka mungkin tidak ada sholat sah kecuali dalam masjid kuwi salat omah gak sah. Mergo tangga masjid. Klebu juga kan? Kan ngono. Sempurna, ya ora gak sempurna pisan, gak sah gak sempurna klebu kabeh iku. Heh? Gak toleran negeri masjid, gak menghormati masjid ku klebu kabeh. Iku nek mbok gawa, mbok arano ning gone umum. Mergo umum iku kudune mencakup. Kan nggih? Itu jelas satu saja, yakni. Terus kalau kita arahkan mujmal berarti dalil. Satu kasus. Satu kasus. Tapi di lain waktu bisa satu yang lain. Nek kuwi kok kaya iku angel ya. Plan-plan. Kene karo siji karo niat mau. Iya. Tapi nek sing jeneng gak samo kaya ya angel ya. Sale ngene iki nate ya. Eling kula niki almarhum Buya niki nate ya. La salat ali jaril masjid itu bisa diartikan la salat ora ono salat sempurna. Ya. Itu lebih sat itu baru satu simpanan. Ya. Satu itmar. Kadang penyimpanan itu untuk istilahnya memberi apa saja yang sah untuk disimpan di situ, ya itu patut. Misalnya, tetap patut saja. Iya patut saja. Iya lah. Orang sempurna. Orang sempurna boleh. Orang sah boleh. Orang apa mana? Orang utama. Orang sempurna. Nah, ini berarti mengarah ke mujmal apa ke umum? Mujmal. Iya. Gini loh, itu nembaran yang umum berarti kabeh kutu mbok gawa. Tapi kenyataan kan gak begitu. Iya. artinya kan nyataan begitu, mana yang saya pilih kan ngono ya, kasusmu kan begitu, mana yang harus saya pilih ini diantara semua, tunjukkanlah dalil dulu yang memperkuat pilihanmu. Ora sah, aku milih ora sah. Dalilnya apa ya kira-kira? Yang mendukung aku muni gak sah ya apa? Oh nyatane syaratnya sholat itu ya gak kudu neng masjid. Syarat rukunnya sholat itu ya gak kudu neng masjid. Tuh kan ngono ya? Ini dukungan, berarti pilihanmu gak sah, mau ora oleh dukungan. Terus apa? Untuk jaril masjid itu apa enggak? Pendukung itu? Lah iya, jaril masjid, ana gak jaril masjid ora ana dalil iki. Ado teko masjid yo gak klebu iki kan. Anane jaril masjid, ya dalil iki. Lah nek sing ado karo masjid, oh gak melok dalil iki. Wong iki dikritik iku dalil apa? Jaril masjid. Lho ngaten lho. Tapi alasan penyimpanan apapun kan gak bisa disalahkan mutlak. Bukan tidak ada salahnya asal ya asal punya dasar kuat untuk menyimpan itu. Memang subjektif. Nah iya kan. Iya. Tapi kan subjektivitasnya itu kan dinilai dari kekuatan dalilnya. Hmm. Nah, termasuk masing-masing pendapat ini kan termasuk. Ya harus punya alasan. Iya, gak menurut aku tok ngono gak oleh ngono iku. Oh, menurut kowe lah kudu ngoten. Alasan-alasan yang dicantumkan di sini kan gak menyebutkan pendukung. Oh, kok dhisik wong iki mok. Kok idah ya golek ana dalile dhek ngaji hadis karo Quran kono dhek. Wong kanggo dalili jerene ya golek ana dhewe. Iki anu iki kok idah. Kau idai. Lain yang golek dalil aku bukan tuntun dalil aku dek apal kadi saya cerai. Boten. Kiasi yuk apal, ijma yuk apal, piye? Saya nggak maksud piye. Layan duduk. Maksud ini dalam kitab ini. Eh? Dalam pembahasan ini dereng apa memang nggak ada? Oh enggak kesana. Arahnya itu enggak untuk mengocai sedalam itu enggak. Itu kan nanti terlalu perinci kan. Usul fikih sendiri itu kan kaidah global kan mujmal untuk mendalili hadis dan Quran. Hadis Quran itu dalil tafsili itu jenenge. Lah ning ngene jenenge dalil ijmali. Misalnya kaidah amar, di mana saja ada amar, iki yo kena rumus kaidah amar ning kene iki. Ya. Nenggone Quran amar nenggone hadis Quran akeh. Amar iki mlebu sing endi ya? Golek nang dalil iki ana ta? Ana sing ibahah, ana sing wujub dan lain sebagainya. Golek ana nang kene. Lah nek bukan mrete linggal sito. Mungkin itu sudah aplikatif. Lho iku namanya ku tidak koida. Kadang-kadang iso dalil gak iso menyimpulkan. Amar pokoknya amar yo wajib nuru karuan, turun karuan. Padahal dia iso dalil, lho ngono lho. Soale niki nek dipraktekno terlalu luwes, Pak. Niki dengan keberadaan akhir-akhir ini kan la salat ali jaril masjid ini terutama. Nah, itu tadi. Lho, itmarmu apa sih gara-gara rewut itmarmu? Iya, maksudku lho gini. Kalau kita itmarkan tidak sempurna katakan. Iya. Nah, itu memberi ruang leluasa untuk sekitar masjid enggak ada yang datang ke masjid, tapi kalau kita arahkan tidak sah. Wah, kayaknya ganti dalil ya malah diseneni wong akeh. Ini sudah bukan bahasan lagi di kaidah sudah, itu aplikatif sudah. Lah ya sudah pelaksanaan. Ya. Mana saja yang kamu pilih lah. Nah, di sini kan pokoknya misalnya ya kamu mengatakan itu tidak sah, harus ada dalil yang mendukung, itu saja. Ya. Nanti dalile golek dhewe. Kalau dalil kondisi Alia, kaiso. Nah, sedangkan Nabi sendiri kades ini kan idmarnya kan disesuaikan dengan kondisi juga. Ya, enggak. Memang digawe-gawe idmar itu ya memang sekalipun kaliyah, kaliyah mungkin kudu ana dukungane dalil, enggak sembarang kaliyah. Ya. Nah, ngono. Itu membedakan. Nah iya, terus sampai ada riwayat itu Nabi pernah mengancam kalau enggak diobong. Jamaah yang ngene iki. Diobong omahe. Nah, itu termasuk bisa dikatakan pendukung enggak? Bukan. Itu kan pendukung tidak sah tidak yuk. Tapi pendukung untuk ke masjid. Bukan kok pendukung sholatnya tidak sah, tidak. Tapi pendukung untuk ke masjid. Ngono lho. Lain kan permasalahannya. Berarti yang lebih pas itu yang mana ini? Heh? Ya mbo sak jeridiki dhewe lah. Lho, kula tangre jeneng. Lho. Lebih pas iki piye jere kondisioner mau. Yang lebih pas memange nek sah jelas gak ya. Nek tidak sah jelas jelas enggak itu. Nah, lebih pas yo ki mau yang mendukung dalil mendukung sempurna. Untuk an memakmurkan masjid dan jamaah. Bukan sholatnya. Untuk jamaah dan untuk memakmurkan masjid. Ngono. Melu melu tidak sah, tidak sah terus gitu. Iya. Kok mama tuh itu sing mboten salah, bukan salah terus. Aku mek sampai sakit lho teman. Lah kan Nabi dhewe ya lah gak sah lah. Kan Nabi nek lunga ya salat ning dalan iki piye. Yo kan lunga. Heh? Lah iki umum kae opo sih? Iki jare umum, jare sing lunga apa jare? Ya wis gak kanting Nabi lah wis awakmu nang desa ngono prok no kepepet waktu napa ning masjid kesuwen brocolan waktu terus piye apa ya gak sing main boleh gak sah piye iki dadi sing dukung iku saya kira gak ada pendukungnya ulama fikih lah kita kan ya tinggal nek fikih kan tinggal mangan sing mateng wae terus yeah. Begitu koinnya diiktimalkan kemana? Heh? Lah sholatnya. Enam. Ya mau, lah kamala. Enggak ada sempurna. Tidak ada kesempurnaan. Tidak sempurna ada. Sempurna dalam artian bukan menyangkut sah tidaknya. Ya, enggak sampai sah itu kan kaitannya dengan syarat rukun. Sah itu kan syarat rukun. Ini gak mau ngaji bab sahih dah. Fasid batal. Apa iki durung gawe engko dhisik. Nggih. Iki. Wah, kok gak oleh saiki gara-gara Kiai Sodik kae. Dadi mau. Ajak nyantuk ae yo. Maju mule lan ama Pak Ikatan. Amin hum. Wa minal fuqaha ya. Fi mislata alal umum fi kulli ma yahulli annahu aammu. Karena sak temene ikhmal alal umum iku aamu luweh mencakup apane faedatan faedae. Tapi wis semono ya gak iso dilakoni kabeh. Iki lho Pak Sodik nek sampean apa anu ya siki dalile. Ya ta? Wa fi mislihata ma apa? Wa minal fuqaha ma yahmilu fi mislihata alal umum nah fi kulli ma yahmiluhu apa sa apa yahmilu apa aku mau kuping musisian lo rungono sik dhewe tetese kuping rungono kuping tengen rungono kuping tengen lo anu kuping tengen sapi apa apa sapi rukun to anu apa wi kuping tengen ngrungono sapi apa sapi kuping kiwa ngrungono saiki wedhus wedhus sisian kuping sing tengen sapi sing kiwa wedhus mana ta Yahtamilu. Dene yahtamilu ya memper. Ku ing mah li anahu amung. Mengandungnya gak apa-apa. wa minhum lan iku setengah saking fukaha man utai wong yahmilu kang ngarahno sapa manhu ing mislihata alal hukmi ing atas hukum al mukhtalaf wa iki poso iki kesusu ya po kang den perselisihkan apa piye dalam hukum kowe ngarani sah ya karepmu sing ngarani gak sempurna ya karepmu ya sing ngono lah eh wong mukhtalaf wa eh sekutunya mukhtalaf weh ini sekarmu sing buat sini gawe lian nama krono satene barang siwa hukang sak liyane hada iku maklumun juga maklum bil ijma iklan ijma sak liyane sing mbok pilih iku juga sudah dimaklumi secara ijma kok. Wahada utawi iki lho aja ana dhisik wahada utawi iki apa. Oh, iki kaul fukaha. Dikopi. Kulo wis kawenane khotoan salah. Lha piye kowe? Wis salah kuwi. Akhire kan kowe kamu kan mendapat kesimpulan. Ngonong dewaran ning ndi ora apa-apa. Ya tapi kuwi kabeh salah. Lima krono barang bayana kang wis jelasno ingsun hu ing ma bayane min annal hamla. Mari sak temene ngarah no ala jami ingat sekabiane simpenan iku layak dudu ora mungkin. Ora mungkin. Mergo sing wong dilakoni ya mok siji. Nek diarani makno kabeh berarti gak iso. Gak iso. Aku ya lani kakak ila biwaliin ngono. Antara sah dan tidak tanpa wali. Lah ngono iki kok kowe mbok lakoni kowe milih sing ndi sing sah utawa sing gak. Eh? Milih sing ndi? Bareng tak pilih ora mungkin gak iso kowe. Sah yo sah gak yo gak. Ya. Berarti nek kowe milih kabeh ngambang kowe gak jeneng gak ngamal. Apa bil tu nikah. Iki mbokku gak tanpa wali iki. Ya wis. Kok bil tu nikah kakak. Nikah kaki kowe tak terima nikahmu. Nikahmu tak terima, Dik. Sah atau enggak? Tidak sah. Tak kira pilihan siji jenenge. Lalu lor kape mbok pilih? Mbok sah mbok gak lho akhirnya kan yo ngono kan. Ya. Ngono. Walaisa lan ora ono iku hunaka ing dalem kono contoh apa labdun misli hadza apa labdun lapat yak tadi kang bisa nuntut apa lapat al umuma ing umum. Mereka sekali lagi lap yang namanya umum itu lapat. Di situ tidak ada lapat yang menunjukkan indikasi ada arti umum. Walaya juzu mungkin walaya juzu lan ora maneh walaya juzu lan ora menang. Apa hamlu ngarahno misli hada. Ala mau diil khilaf ing atase tempat perkhilapan sing nomor loro kan iki sing fukaha meng sing jelas ana fukahae ya ba'dul fukaha ngarana ning gone umum gak salah itu lan sing mau diil khilaf khilaf wis mukhtalaf wae iku yo gak li ana ihtimalahu krono sak temene miripe hadza misli hadza lima undi il khilaf maring tempat perkhilapan wali ghairi lan liyane maundi il khilaf iku wahidun siji wala ya dudu mongko ora wenang apa taksi suhu ngusus misli hadza lima undi il khilaf maring per tempat perkhilapan gak dadi nek ngono tik. Orang lain enggak kasah dengan masjid enggak jadi. Harus satu. Mereka enggak ada kesempatan untuk pertempatan rukhilaf. Mereka itu harus satu yang dianu satu. Ngerti? Pada dasarnya satu. Dan imam ini berarti yang lain kan disalahkan kan? Paham ya? Misalnya imam iki milih, aku milih sing gak sempurna, aku milih sing gak sah. Berarti nek sing milih gak sempurna kan diarani gak sah. oleh milih pilihan ini kan gak di sana. Berarti sing sahkan iki. Ngono lho. Lah nek kowe mau dil khilaf, ya aku ngarani khilaf, ya di sisi lain ya tak manani gak sah, di sisi lain tak manani gak sempurna ini kan kaya mau maneh blaker awake. Ngerti? Satu. Sing loro lak wonge pilihannya tetep satu. Mulane enggak sah kalau diarekan nenggone mau diil khilaf. Khilaf kuwi sing delok lak wong liya. Pelakunya ya enggak ada khilaf kan? Harus menentukan satu. Ndak kan ngono ya. Khilaf itu sebenarnya kan orang lain yang melihat ya. Pelaku tidak mengatakan khilaf. Ndak. Saya mengatakan ini benar. Bener menurut aku kuwi salah wong iki bener iki. Ngene iki jenenge gak khilaf. Nek wong liya sing delok pihak ketiga ini baru mengatakan khilaf. Duh. Gak ngono ta? Padahal dalam praktek itu begitu kan khilaf. Kita sebagai pihak ketiga. Iya. Banyak khilaf. Iya. Piye pihak ketiga kita itu? Terus langkah kita memilih. Pilih. Ketika sudah memilih ya iku sing mantepi. Salah no sing gak anu. Loh. Cuman kan ada toleransi. Lah. Tapi nek wong pilihan ya gak anu. Mulane ngene wingi. Wingi kalau tak contohno ya. Nek eneng banyu loro sing sitok jelas rong gelas lah katakan banyu sithik, sing satu jelas najis. Ono wong loro milih jahit milih sing iki. Bakar milih sing iki. Salah satu dari kedua orang jelas ana wudune sing ora sah. Ngene iki dihukumi sah kabeh wudune. Tapi satu sama lain tidak boleh makmum. Kok gale makmum? Mergo sing wis milih iki nekatno nek iki jelas wudu nganggo banyuna. Paham ya? Nah. Itu setelah menentukan ya. Nah, ini menariknya tadi seorang makmum yang mengikuti Syafi'iyah misalnya yang bahwa bismillah itu bagian dari ayat Fatihah, bermakmum kepada yang tidak mengatakan bismillah bukan ayat dari Fatihah. Kan jelas saya harus mengatakan dia salah itu kuah. Padahal ada la sholata di malam yakra di Fatihah. Nah, wong maca Fatul Khatul Kitab. Wallahu alam hakikat. Iki kan mboten Fatihah niku mboten wonten bismillah. Iya, kurang Fatihah gak sah, nek Fatihah sah salate otomatis gak sah. Nek salate gak sah kita tidak boleh mengikuti kan ngono. Nggo dhisik. Mulane kiai-kiai ku nek ngarahno, iku maca bismillah tapi macane alon. Alon kan ngono ya. Tapi kalau kan nekat no sunat kue roh itu koti tapi, nek aku malang ini. Tapi ojo ditiru iki pedoman otakku. Nek ning kita pergi kalau menekatkan bahwa Imam Malik misalnya Imam Malik ya. Malik itu kan bismillah itu kan gak wajib. Gak termasuk ayat dari ayat Quran. Ayat Fatihah kok ayat Quran. Lah ngono iku berarti nek dimakmumi karo wong sing majibno ya Syafi'iyah kan tidak sah. Ya ta? Nek aku ngene. Lah iku menurut mereka salate ya sah kan? Mereka sah. Menurut mereka. Mulane setengah saking syarate makmum iku harus tidak punya etikot bahwa imamnya sholatnya tidak sah. Sekali makmum iku duweni etikot imam sing tak ikuti sholatnya tidak sah, dia juga gak melok sah pisan. Sampai kalau kasus ini gua wudhu terus. Lah iya. Wudhune barang najis gak sah ngono. Lah apa itu makmum ya ora kena ya? Wong iku tak tekan bahwa kamu itu wudu dengan najis. Ndak kowe dikedarak berung salat, wudumu gak sah. Mulane gak kena makmum, wis. Ya. Paham ya? Oke, sekarang dibandingkan dengan yang kasus tadi. Kok dhisik, ya wis padha kan. Wis klep kan? si sito ngarani Fatihah, berarti si sito ngarani gak sah salate mergo gak maca wis Fatihah gak salat. Sing sito iki sing sah. Ngerti wis. Pemikiranku ngene. Iku salate ya sah. Dadi Mahat Malik iku salate ya sah. Menurut mereka itu kan ya sah. Kita pun mengatakan kalau kamu bermadzhab dengan Mahat Malik dengan cara itu sah kan. Ngarani batal lho. Gak maca bismillah kalau memang kamu bermadzhab Syafi'i salatmu ya sah. Kita mengatakan begitu juga kan. Heh? Nggo dhisik to. Lah nek ngono apa ya kena dimakmumi. Padahal setengah sange carate kudu nekatno nek imame ora sah. Kowe nekatno imam sing Maliki mau sah to gak? Nggih. Sah. Nggih. Lah ya melok lho. Nek aku mau ngono tok. Tapi ku wallahu alam kebenaran iku wallahu alam. Tapi ono ya keterangan niku secara sore nekono nek madhab yang mengatakan bismillah itu tidak termasuk ayat dari Fatihah itu makmum itu gak oleh. Tapi di sisi lain ya ono setengah saking syarat makmum kudu gak nekono imame salate batal utawa mbaleni kan ngono ya. Lah nek aku ngarani salat kuwi gak batal mergo dhek menggunakan madhab lain. Kalau mau ngatas sapi, batal aku gak kena. Justru nih mata sapi gak mau bismillah aku sih gak oleh lu. Mono, walau alam kayak kata bulan ini gak jadi gak pedoman. Apa? Ini ku, ingat dulu ini ku pendapat Imam Kofan. Jadi, kok? Ini barang jadi kau dari imam. Sing apa? Gue sholat derek menganggap imam itu saya itu kan mengikut mata Imam Kofan. Menurut lain mazhab tapi sholatnya jek dihukumi sah. Ya syukur nek ngono nek ono. Ini permasalahannya bukan hanya gak. Perbedaan mazhab. Kalau perbedaan mazhab di gak ngene lho. Iki mendukung apa sing tak gawe pendapat mau lho. Jadi kalau saya kan enggak mengkomparasi dengan kasusnya sah tidaknya wudu tadi. Ya kan karena saya mengiktikoti bahwa iki siji, iki lain ya. Jadi di sinilah terhadap lain perbedaan. Mergo iki jelas-jelas najis, jelas-jelas ya. Gak sah. Menurut madhab siapa saja wudu dengan banyu najis itu ya gak sah, ya wis. Nek ku mau kan mending kan sing bab salat mau. Mending ngertos lah nek iki wong bape kan bab siji sak temne kilap iku gak ono kilap itu yang pihak ketiga yang, kalau yang menilai kalau sebagai pelaku ya gak gak paham deh kok paham Imam Malik ya gelem lah apa mana didukung karo mau sapa Alawi mau Kopal memperbolehkan lah saya enak-enak wes engko digoleki ya iya wes gak apa-apa wes sampun sik ya jam piro iki jam 03.30 wah ora tapi nek kula tak ganjel Nah, ya enggak jelas dik. Bapak ganti. Gak usah, ini serius nih. Wih, bapaknya ngene lo. Wes. Anu ngene lo. Jadi ngaji usul gue nanti seret gini, gue nih anu gini